Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia kali ini, tanggal 18 Jumadil Ula 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian tafsir kita, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Ghasyiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. لسعيها راضية. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة. فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di mana pun Anda berada, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas adalah ayat nomor 10. Di ayat nomor 10 itu Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan tentang spesifikasi surga yang sudah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala bercerita fi jannatin 'aliyah, bahwa orang-orang yang beriman akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang tinggi. Kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan tinggi di situ pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita akan lanjutkan tentang cerita Allah mengenai surga tersebut. Setelah Allah jelaskan surga itu tinggi tempatnya, maka Allah Azza wa Jalla mulai menjelaskan apa sebenarnya isi surga tersebut. Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman saat dia masuk ke dalam surga. Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat di Al-Quran dan juga Nabi kita Muhammad SAW menceritakan tentang surga dengan begitu detailnya sebagai motivasi buat kita untuk mengejar surga tersebut. Allah Subhanahu wa Taala di ayat yang ke-11 berfirman, "La tasma'u fiha laghiyah." Engkau tidak akan pernah mendengarkan di dalam surga hal-hal yang tidak bermanfaat. Lariyah itu sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak ada gunanya. Ketika engkau masuk ke dalam surga, maka di dalam surga itu engkau tidak akan pernah menemukan, tidak akan pernah mendapatkan, tidak akan pernah mendengarkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Saya kasih ilustrasi. Orang hidup di dunia selalu menemukan hal-hal yang tidak mengenakkan hatinya. Betul? Bahkan di dalam rumah sendiri. Bahkan di dalam rumah sendiri. Sekalipun dia adalah orang yang paling kaya, sekalipun dia adalah seorang ningrat, sekalipun dia adalah seorang pejabat yang full fasilitas kehidupan, senikmat apapun orang hidup di dunia, sekaya apapun harta yang dimilikinya, setinggi apapun jabatannya, kebahagiaan dia pasti ternodai dengan hal-hal yang tidak berkenan di hatinya. Pasti. Bahkan kadang-kadang hal yang tidak mengenakkan itu muncul dari orang-orang yang terdekat dengan dia. Siapa? Istri, suami. Pernah gak jenengan itu kecewa dengan pasangan jenengan? Pernah? Oh, bukan pernah. Sering. Kadang-kadang kita mendengar sesuatu yang gak enak dari istri kita. Atau sebaliknya, suami kadang-kadang mendengarkan hal yang gak enak, omongan yang gak enak dari siapa? Dari istri. Sesopan apapun istri kita, sesopan apapun suami kita, selembut apapun istri kita, selembut apapun suami kita, kadang-kadang keluar kata-kata yang mungkin tidak dia sengaja atau dia sengaja, sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dia kepada kita. Kadang-kadang kata-kata yang gak enak itu bukan hanya dari suami atau istri, juga dari siapa? Jadi anak-anak kita. Pernah gak jenengan jengkel dengan anak? Mama sering. Kadang-kadang mereka disuruh apa, orang Bandung, dinasehati apa, malah jawab, dan jawabnya kadang-kadang gak enak. Orang hidup di dunia sebahagia apapun, pasti kebahagiaannya akan ternodai dengan hal-hal yang gak enak-enak tadi. Di surga tidak ada hal tersebut. La tasma'u fiha laghiyah. Kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, la tasma'u adha wa la batila. Ketika engkau masuk surga, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan, mendengarkan sesuatu yang menyakitkan hatimu. Wala batila, atau hal-hal yang batil, yang gak pantas, yang gak layak, itu gak ada di surga. Ulama yang lain, namanya Imam Muqatil bin Sulaiman rahimahullah, beliau mengatakan, la yasma'u ba'duhum min ba'din ghibah wala kadhib wala syatm. Orang kalau sudah masuk surga, sesama penghuni surga itu tidak akan pernah mendengar dari temannya sama-sama penghuni surga ghibah. Ghibah itu menggunjing, ngerasani, itu gak ada. Wala kadhib, bohong, gak ada di surga. Wala syatam, umpatan, gak ada di surga. Terus apa yang ada di dalamnya? Salaman salama. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Waqi'ah. Surat apa? Al-Waqi'ah ayat 25 sampai 26. Allah berfirman, "La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima." Orang-orang yang masuk di dalam surga, saat mereka berada di dalamnya, mereka tidak akan pernah mendengar laghwan, hal-hal yang sia-sia, yang enggak ada manfaatnya. Wa la ta'thima, ucapan-ucapan yang mengarah kepada perbuatan dosa. Tadi sudah dikasih contoh. Apa tadi? Riba. Terus? Bohong. Terus apa lagi tadi satunya? Umpatan, kata-kata kasar. Terus apa yang didengar? Illa qilan salaman salama. Yang ada adalah ucapan-ucapan yang menyejukkan, yang menenangkan, yang mendamaikan, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Itulah kesempurnaan kebahagiaan tanpa celah. Adanya di mana? Di surga. Pengin? Pengin, Ustaz. Terus caranya gimana? Kalau pengin kita menikmati kesempurnaan kebahagiaan tanpa celah, ya tentunya ada hal yang harus kita tunaikan ketika kita hidup di mana? Di dunia. Salah satunya apa yang kita bawakan pada pertemuan yang lalu ketika kita menceritakan tentang kriteria orang yang bakal mendapatkan surga Firdaus. Surat apa coba? Al-Mu'minun. Ayat 1 sampai 11. Ayat yang ke-11 apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun." Orang-orang yang memenuhi kriteria sifat-sifat yang Allah sebutkan di ayat yang ke-10 sampai ayat pertama sampai ayat ke-10 dari surat Al-Mu'minun, maka mereka akan mendapatkan surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Apa sifat-sifatnya? Menarik untuk kita perhatikan. Ternyata salah satu sifatnya, qad aflaha al-mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang di salatnya itu khusyuk. Ayat yang ketiga, perhatikan baik. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Salah satu sifat calon penghuni surga Firdaus yang akan mendapatkan kebahagiaan sempurna, tidak ada celah sedikit pun, tidak akan mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakkan hatinya di surga nanti, adalah orang-orang yang ketika di dunia dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Simoranana gunane. Sehingga ketika dia di dunianya berjibaku menahan nafsunya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka nanti ketika di surga pun dia akan dimasukkan di dalam surga yang di dalamnya tidak ada hal-hal yang tidak bermanfaat. Semuanya adalah kedamaian, ketenteraman sebagai balasan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'u wifaq. Balasan yang sesuai dengan apa yang dia perjuangkan ketika di dunia. Ketika di dunia dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ketika di surganya dia akan mendapatkan sebuah tempat yang murni, bersih dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Hal yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Ngobrol, ngalor, ngidul. Ngalor, itu. Nek ngetan mulut, dia pada baik. Intinya ngobrol hal yang tidak bermanfaat. Contohnya pripun Ustaz, mulai pengajian kok ngobrol. Niku hal tidak bermanfaat. Sewu ibu-ibu, ini ada keluhan, Bu. Ya, ada keluhan dari sebagian jamaah. Ya, bahwa ada fenomena sebagian jamaah itu ketika ngaji bukannya dengerin tapi malah ngobrol. Baik lewat dunia nyata maupun dunia maya. Kalau ngaji karo WA, karo Facebook, kan jadi ngobrol. Tapi ngobrol dalam dunia maya. Dunia nyatanya juga sama. Mau ngarep ngaji mana reuni. Udah kayak gitu bawa anak lagi, anaknya bunuh ngenti. Kadang-kadang anaknya harus sembuh. Sekutu ngenti, sebalik-balik sekupak. Kadang-kadang ngompol. Ini ngompolnya di tempat yang gampang dibersihin. Ngompol di atas karpet, karpet anyar. Jadi kan banyak dari karpet ini. Ini kalau sampai komponen abot itu pol. Coba dari sana sampai sana itu berapa meter? Berapa meter? 35. Karpet ini itu 35 meter itu enggak ada putusnya, nyambung 35 meter. Kalau seandainya keompolan di satu sisi, itu artinya harus gulung 35 meter. Jenengan sih kepenak, kalau mau polo. Bukan jenengan sih ngompol. Putarnya jenengan maksudnya. Jenengan sih kepenak, putarannya baru ngompol ditinggal. Maksudnya jenengan gak bersih ini. Dah. Yang tukang bersih-bersihnya. Petugasnya bagaimana? Salah satu penyebabnya adalah karena kita gak fokus dengan anak-anak kita. Fokusnya, fokus apa tadi? Ngobrol. Dan itu juga gak sesuai dengan etika seorang santri, seorang jamaah pengajian, gak pantas. Maka perubahan penampilan, penampilan luar itu pakaian. Itu harus diiringi dengan perubahan perilaku. Apa? Perubahan penampilan luar, pakaian, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul SAW, itu harus diiringi dengan perubahan perilaku. Perubahan tutur kata. Aja jomplang. Jomplang niku nopo? Gak seimbang. Masya Allah sudah menutup aurat dengan rapi, akan tetapi kadang-kadang perilakunya belum mencerminkan dari pakaian yang dipakainya. Maka harus disinkronkan. Kita jadi butuh energi kebersihan. Meninggalkan hal-hal tidak bermanfaat. Ngobrol atau bercanda berlebihan. Boleh gak bercanda? Boleh. Yang tidak boleh itu berlebihan dalam bercanda. Kadang-kadang kita itu gak kerasa bercanda sampai menyakiti orang yang kita ajak bercanda. Karena terlalu berlebihan. Maka ketika bercanda, kadang-kadang kalau kita bercanda itu kan, kadang-kadang mikirnya itu gak terlalu dalam. Kita pikir biasa-biasa saja, ternyata menyinggung perasaannya. Maka ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Bercanda-bercanda secukupnya, silakan apa-apa. Apalagi sesuatu yang jelas-jelas haram. Tadi sudah dicontohkan, riba, perasaan. Jangan sampai kita sudah ngaji, ternyata kerjaannya merasa ini, bensin jelasannya ustazin ini. Berarti ini orang ustazin, orang bapak, ya papa. Kalau ngerasani sesama saja gak boleh, apalagi ngerasani ustaz. Update terus kesalahan ustaz anu, kesalahan update terus. Bukannya ilmu tafsir yang diupdate, tapi kesalahan-kesalahan ustaz yang diupdate. Ustaz juga manusia, bisa salah. Sebagaimana manusia yang lain juga bisa salah. Akan tetapi mana yang dominan? Antara kebaikan yang ditembarkannya atau kesalahan yang dia lakukan. Bukan berarti didiamkan, tapi dinasehati. Bukan dijadikan sebagai bumbu obrolan setiap hari. Riba, apalagi fitnah, menyebarkan kebohongan, hoax, menjelek-jelekkan orang lain. Ini musim-musim kampanye. Musim-musim apa? Kampanye. Silakan berkampanye, tapi yang baik. Jangan menyebarkan kebencian, permusuhan, yang adil. Yang apa? Yang adil. Menilai itu yang adil. Kalau ada kebaikannya, ya, ya memang orang sudah punya kebaikan. Jangan kemudian ketika ada satu kesalahannya, kita tutup kebaikan-kebaikannya dengan satu kesalahan. Ya memang ada salahnya, ya udah salah. Enggak apa-apa, dijelaskan ini salah. Tapi jangan kemudian menutupi seluruh kebaikannya. Adil ini namanya. Jangan memfitnah. Kalau pengen masuk surga, yang di dalamnya kenikmatan sempurna. Jangan berbohong, walaupun tujuannya bercanda. Lawak. Lawak. Ada enggak lawak yang isinya bohong? Ada enggak? Hampir rata-rata. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan wailun, celaka. Lilladzi yuhaddisun nasa, lilladzi yuhaddisun nasa fayakdzib liyudhika bihin nas. Wailun lilladzi yuhaddisun nasa fayakdzib liyudhika bihin. Oh, kama qala sasana. Celaka orang yang ngomong dengan maksud untuk bikin orang lain tertawa, kemudian dia bohong. Dan banyak kan lawak-lawak itu isinya adalah bohong. Tidak bencong, berpenampilan apa? Bencong. Belum lagi hinaan-hinaan fisik, itu ada. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan kesempurnaan kenikmatan dalam surga, maka salah satu syaratnya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ketiga, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِمْ دَوْوِ مُعْرِبُونَ, yaitu orang-orang yang mau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini adalah ayat yang keberapa tadi? Ke-11, ya. La tasma'u fiha laghia. Ayat yang ke-12, Allah lanjutkan cerita tentang surga. Fiha 'ainun jariyah. Di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Selalu ketika Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang surga, sering Allah menyebutkan unsur air. Unsur apa? Air. Jannatin tajri min tahtiha, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan itu banyak ayatnya. Sekarang ayat yang akan kita baca ketika belajari hari ini, ayat keberapa tadi? 12. Biha ainun jariyah. Di dalam surga ada mata air yang mengalir. Kenapa air menjadi unsur yang hampir tidak pernah lewat ketika bercerita tentang surga? Karena adanya air itu menambah keindahan sebuah tempat. Makanya jenengan kalau masuk ke taman, kemudian di taman itu ada apanya? Ada airnya. Air mancur. Air apa lagi? Air mengalir. Air terjun. Entah itu yang asli maupun yang buatan. Pasti tempat yang sudah indah itu akan semakin indah. Ya indah dilihat, ya indah didengar. Makanya salah satu terapi adalah terapi tanya. Ketika dia melihat sungai yang mengalir, ya jangan dibayangkan sungai sing putak. Sing akeh apa nek? Sampah wis putak akeh. Sampai jangan dibayangkan seperti itu. Ini kita lagi bicara tentang sungai dan mata air di mana? Di surga. Gak ada popok orang. Apa mana batang ayam? Gak ada. Itu sungai di Klawing. Sampai kok ada yang masih jadi banyak. Di dunia pun masih banyak sebenarnya. Yeah. Di Raja Ampat. Di mana? Di Papua. Ini banyak. Ya, yang cermin. Dari atasnya kita bisa melihat dasarnya. Dari atas permukaan itu kita bisa melihat dasarnya. Cermin. Kita yang cuma melihat fotonya saja, mata ini terhibur. Apalagi kalau sampai kita sampai ke situ, megang airnya, bahkan menyelam di dalamnya. Itu baru mata air, danau, sungai di mana? Di dunia. Bagaimana dengan sungai-sungai dan mata air yang ada di surga? Dan banyak keajaiban-keajaiban yang ada di surga. Entah itu yang kaitannya dengan bidadari, dengan minuman, dengan sungai, dengan pohon. Yang sangat menakjubkan. Sehingga Imam At-Tabari, salah seorang ulama tafsir terkenal, ketika beliau menafsirkan fiha ainun jadiyah, di dalam surga itu ada mata air yang mengalir, apa kata beliau? Jadiyatun fi ghairi muhdud. Mata air yang ada di surga itu mengalir tanpa ada cekungannya. Tanpa ada apa? Cekungan. Sungai itu rata-rata itu kalau mengalir itu harus membutuhkan apa? Cekungan. Belesak kemana? Ke dalam tanah. Di surga tidak seperti itu. Di surga itu mengalir di atas tanah. Apa orang hutan? Orang. Makanya indah sekali. Kalau kita mau melihat sungai, itu kan kita harus mendekat. Di surga itu sambil tiduran kita bisa melihat bagaimana surga itu, sungai itu mengalir di samping kita. Ya. Disebutkan oleh salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Anas bin Malik, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. La'allakum tadhunnuna anna anharal jannati ukhdudun fil ardh. Kalian pikir sungai-sungai yang ada di surga itu mengalir di dalam cekungan, ya, sesuatu yang masuk ke mana? Ke tanah. La wallah, tidak demi Allah. Innaha lasa'ihatun 'ala wajhil ardh. Sungguh sungai itu mengalir di atas permukaan tanah. Mengalir kemanapun yang Allah inginkan. Bayangkan. Di bawah pohon-pohon yang rindang. Di bawah istana. Di bawah tempat orang-orang yang ada di surga tinggal. Mengalir sungai-sungai tersebut. Mengalir mata air itu. Dan mata airnya gak satu. Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Surat Al-Hijr ayat 45. Surat nomor Al-Hijr ayat 45, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga-surga wa uyun, dan juga mereka akan mendapatkan mata air. Berarti banyak, tak cuma satu. Karena penduduk surga berlevel-level, bertingkat-tingkat. Sudah kita jelaskan pada pengajian yang lain. Kenapa penghuni surga berlevel-level? Karena dahulu ketika di dunianya juga berlevel-level amalannya. Ada yang cuma wajib-wajib dong. Ada yang wajib-wajib plus sunnah-sunnah. Ada yang cuma sholat lima waktu toh, ada yang sholat lima waktu plus qobliyah ba'diyah, ada yang puasa Ramadan toh, ada yang puasa Ramadan plus Senin Kamis, ada yang zakat toh, ada yang zakat plus sedekah infak. Karena di dunianya amalannya bertingkat-tingkat, maka di surga pun juga nanti kenikmatan yang mereka dapatkan bertingkat-tingkat, termasuk mata airnya. Makanya di surga itu mata airnya bermacam-macam, tidak cuma satu macam, dan namanya juga macam-macam. Ada mata air yang namanya salsabil. Apa? Salsabil. Yang biasa di sama orang Indonesia dibaca salsabila. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-Insan. Surat apa? Al-Insan ayat 17 sampai 18. Dalam surat Al-Insan ayat 17 sampai 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yusqauna fiha ka'sa." Para penghuni surga mereka akan diberi minum dengan cangkir kana mizajuha zanjabila. Akan diberi minum dengan cangkir yang campuran airnya adalah zanjabil. Zanjabil itu jahe. Apa? Jahe. Masya Allah. Jahe. Jahe wangi. Wah. Lebih wangi dari segala sesuatu yang wangi yang ada di dunia ini. Ya. Jadi hangat, hangat, enak, bikin nih. Lagi ya rasanya lagi. Dan laginya juga bukan pakai gula, apa namanya itu? Gula, gula kimia itu loh. Enggak. Nikmat sekali. Ini ayat ke-17. Ayat ke-18 Allah lanjutkan, ainan fiha tusamma salsabila. Dan mereka juga akan menikmati dari air yang keluar dari mata air yang namanya salsabil. Ini satu contoh. Contoh yang lain. Ini kalau jenengan pengen ngasih nama nih, nama-nama kayak gini, jangan Doria. Terus apa lagi? Zakum. Nama yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mata air namanya Tasnim. Apa? Tasnim. Pakai M terakhir. Tasnim. Mata air namanya Tasnim. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Mutaffifin ayat 25 sampai 28. Surat apa? Al-Mutaffifin ayat 25 sampai 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusqauna mir rahiqin makhtum. Para penghuni surga itu akan dikasih minum dari khamr. Masya Allah. Apa? Khamr. Apa khamr? Arak. Tapi araknya tidak seperti arak yang ada di dunia, yang membuat seseorang jadi mabok. Yeah. Dan baunya juga gak enak. Kata orang yang pernah mencium, baunya gak enak. Dan kata orang yang pernah nyicipi, rasanya pahit. Sudah pahit, bikin mabok, bikin gak sadar ngomongnya orang genah. Baunya gak enak pula. Dan orang yang minum penampilannya wis butek orang genah. Sesuai dengan minumannya. Makanya kan namanya gak cocok miring. Marahkan uangnya miring manja. Mirrahiqin makhtum. Dari khamr yang murni yang masih disegel. Saking apanya? Murninya. Kemudian Allah lanjutkan, khitamuhu misk. Segelnya itu dari kesturi. Sehingga wanginya sama. Luar biasa. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, seandainya ada orang memasukkan jarinya. Orang memasukkan jarinya ke khamr tersebut, kemudian dia akan. Maka seluruh manusia akan mencium wanginya. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan yang seperti inilah, seharusnya orang itu berlomba-lomba. Balapan. Yang seperti ini, itulah yang seharusnya kita balapan. Untuk balapan nonton epic. Balapan untuk mengejar minuman yang Allah sediakan di surga. Kemudian Allah sampaikan, wa mizajuhu min tasnim. Dan minuman yang tadi istimewa tadi masih ditambahi campuran dari tasnim. Nah, tadi yang saya katakan. Apa itu tasnim? Allah tafsirkan dalam ayat berikutnya, aina tasnim, itulah nama mata air. Yashrabu biha muqarrabun, yang berhak untuk minum murni mata air tasnim tersebut adalah al-muqarrabun, manusia-manusia yang dekat dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Gak cukup mereka yang wajib-wajib saja yang mereka kerjakan, mereka tambahi dengan yang sunnah-sunnah. Inilah orang-orang yang dekat dengan Allah saja. Masih ada yang lain? Masih banyak. Ini kita baru sampaikan sampelnya saja. Apa tadi? Sal, sabir, sama taslim. Masih ada yang lain. Mudah-mudahan nanti di ayat-ayat tafsir-tafsir berikutnya kita akan bahas insyaAllah. Jadi hari ini kita membahas berapa ayat? 2 ayat, ayat ke-11 dan ayat ke-12. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa membahas ayat-ayat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.